Wa yujadu fi ba'din nusahi siyadatun wahiyya wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiyabi. Di sebagian manuskrip terdapat tambahan setelah kata hadiyu. Tambahan itu ialah wa man taraka ruknan. Wa man taraka ruknan mimma yatawaqqafu alaihi al-hajju lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiyabi. Wala yujbaru dzalika ruknu bidam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun haji, maka dia haji yang dilakukan tidak sah selama dia belum melakukan rukunnya. Jadi ini adalah pembahasan tentang perbedaan tiga istilah di dalam haji, yaitu rukun, wajib, dan sunnah. Ada rukun haji, ada sunnah haji, ada kewajiban haji. Yang tadi saya baca adalah penjelasan rukun haji. Jadi rukun haji ialah hal-hal yang menjadi kesahan haji. Artinya bila seseorang meninggalkan rukun, maka hajinya tidak sah. Dan rukun ini tidak bisa digantikan dengan dam, tidak bisa digantikan dengan denda. Wa man taraka wajiban bin wajibatil haji lazimahu dam wa sayati bayanu dam. Dan seseorang yang meninggalkan kewajiban haji, maka dia diharuskan untuk membayar dam atau membayar denda. Wa man taraka sunnatan min sunanil haji lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Dan seseorang yang meninggalkan kesunahan haji, maka dia tidak diharuskan untuk melakukan apapun. Jadi meninggalkan rukun sanksinya adalah melakukannya. Jadi kalau meninggalkan rukun, sanksinya adalah melakukannya. Kalau meninggalkan kewajiban, sanksinya adalah membayar dam. Dan kalau meninggalkan sunnah, tidak ada sanksi apapun yang didapatkan. Wa dhahara min kalamil matnil al-farqu bainar rukni wal wajibi wa sunnah. Dengan keterangan itu, kita bisa membedakan antara rukun, wajib, dan sunnah haji. Faslun fi anwa'id dima'il wajibati fil ihram bitarki wajibin aw fil ihram. Fasal menjelaskan tentang beberapa jenis dam yang harus dilakukan di saat ihram, yang disebabkan meninggalkan kewajiban haji atau melakukan keharaman haji. Jadi dam atau denda ini bisa diwajibkan kepada seseorang bila melakukan salah satu dari dua hal, bisa meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Wadima ul wajibatu fil ihrami khamsatun. Denda atau dam yang ada di dalam ihram, yang ada di dalam haji, ada lima. Ahaduhad damul wajibu bitarki nusukin ay tarki ma'murin bih katarkil ihrami minal mikot. Yang pertama adalah dam yang harus dibayar, denda yang harus dibayar bagi seseorang yang meninggalkan perintah-perintah haji. Seperti seseorang yang tidak melakukan ihram di tempat atau waktu yang ditentukan. Jadi di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mikot ini memiliki beberapa tempat ya. Ihram harus dilakukan di beberapa tempat yang telah ditentukan, dan bila tidak dilakukan di tempat itu, hajinya tetap sah tetapi dia harus membayar dam. Wa huwa ay hadad damu ala tartib. Dam yang pertama ini, yaitu dam yang disebabkan oleh meninggalkan kewajiban haji, ini dilakukan dengan cara berurutan. Artinya ada pilihan, tetapi pilihannya harus secara berurutan. Faya jibu awalan bitar kilmat muribihi syatun tujiziu fil udhiyah. Pertama, harus menyembelih satu kambing yang sah digunakan untuk berkurban. Jadi dam pertama kali yang harus dilakukan adalah menyembelih kambing. Fa illam yajidha aslan aw wajadaha bi ziyadatin ala thamani misliha, fasiyamu asharati ayyam salasatun fil haji wa tusannu qabla yaumi arafah. Bila tidak menemukan kambing, maka urutan kedua adalah berpuasa selama 10 hari. Jadi pertama menyembelih kambing. Bila memang tidak menemukan kambing, tidak menemukan ini bisa digambarkan dengan memang tidak menemukan sama sekali, ataupun menemukan kambing tetapi harganya di atas harga normal, di atas harga pasar. Ini juga dianggap tidak menemukan. Bila tidak menemukan kambing, maka diharuskan untuk menggantinya dengan puasa selama 10 hari. Dan 10 hari ini dipisah menjadi dua puasa, yaitu 3 hari harus dilakukan di saat haji. Dan 3 hari ini disunahkan dilakukan sebelum hari Arafah, sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Fayasumu sadisa Dzulhijjati wasabi'ahu wasaminahu. Jadi 3 puasa yang dilakukan di Mekah di saat haji disunahkan dilakukan di tanggal 6 Dzulhijjah, 7 Dzulhijjah dan 8 Dzulhijjah. Wasiyamu sab'ati ayyamin idza raja'a ila ahlihi wa watani. Lalu puasa yang 7 hari dilakukan di saat kembali ke rumah, di saat kembali ke negaranya dan kembali ke keluarganya. Jadi puasa yang untuk menggantikan menyembelih kambing ini jumlahnya 10 hari, tetapi dipisah menjadi dua tempat ya, dilakukan di dua tempat. Tempat pertama di Mekah 3 hari dan tempat kedua dilakukan di rumah 7 hari. Walayajuzu siyamuha fi athna'i thariq. Dan puasa 7 hari ini tidak diperbolehkan dilakukan di tengah-tengah perjalanan. Artinya harus dilakukan setelah sampai di rumah. Fa in aradal iqamata bi Makkah shomaha kama fil muharrar. Namun bila seseorang memiliki kehendak, memiliki keinginan untuk bermukim di Makkah, maka 7 hari itu boleh dilakukan di sana. Walau lam yasumi tsalatsata fil haji wa raja'a lazimahu shaumul azharati wa farraqa baina tsalatsati wasab'ati bi arba'ati ayyam wa muddati imkani sari ilal waton. Andai kata seseorang sudah terlanjur pulang ke rumah dan belum melakukan puasa 3 hari, maka mau tidak mau puasa 10 hari itu harus dilakukan di rumah. Dan tidak diperbolehkan untuk 10 hari dengan berurutan. Artinya harus dipisah antara 3 hari dan 7 hari. Dan waktu pemisahan itu, jadi waktu pemisah antara 3 hari dengan 7 hari itu adalah 4 hari. Jadi harus dipisah dengan 4 hari ditambah waktu perjalanan. Harus dipisah 4 hari ditambah waktu perjalanan. Jadi andai kata waktu perjalanannya menghabiskan waktu 1 hari, maka dipisah 5 hari. Jadi harus dipisah dengan 4 hari ditambah waktu perjalanan. Wa ma dzakarahul musannifu min qawli dhamil madkuri dhamma tartib muwafiqun lima fir raudhati wa asliha wa syarhil muhadzab. Lakinnal ladzi fil minhaj taba'an lil muharrar annahu damu tartibin wa ta'dil. Ada perbedaan pendapat mengenai dam ini, mengenai denda ini. Tadi dijelaskan bahwasanya dendanya adalah pertama binatang, lalu dilanjutkan dengan puasa bila tidak mampu menemukan binatang. Dan keterangan yang seperti ini adalah sesuai dengan apa yang ada di kitab Raudhah, kitab asli Raudhah dan Syarah Muhadzab. Tetapi di dalam kitab lain yaitu tepatnya di kitab Minhaj yang mengikuti keterangan di kitab Muharrar, dam yang pertama ini tidaklah seperti itu. Tetapi ada istilah dam tartib wa ta'dil. Jadi berurutan dan juga diganti. Faya maksudnya bagaimana? Fayajibu awalan satun fa in ajaza an hastara bi qimatiha ta'aman wa tasaddaqa bi fa in ajaza soma an kulli muddin yawman. Jadi di kitab Minhaj tadi ada sedikit perbedaan antara keterangan di kitab ini. Kalau di kitab Minhaj, dam yang pertama ini adalah pertama diharuskan untuk menyembelih kambing. Bila tidak menemukan kambing, maka kambing yang akan disembelih itu dihargai, harganya berapa. Jadi menghitung harga kambing. Jadi saya ulangi, pertama menyembelih kambing. Bila tidak menemukan kambing, maka menghitung harga kambing. Kemudian harga kambing ini digunakan untuk membeli makanan dan disedekahkan. Jadi ini perbedaannya. Ini namanya dam ta'dil. Dam ta'dil adalah mengganti dam dengan membelikan makanan seharga dam itu. Jadi pertama kambing, kedua membeli makanan seharga harga kambing dan mensedekahkan makanan itu. Lalu bila sudah tidak mampu, baru berpuasa. Dan puasanya ini juga berbeda dengan tadi. Kalau tadi puasanya 10 hari. Kalau keterangan yang ini puasanya tidak 10 hari, tetapi setiap mud yang didapatkan dari pembelian itu harus diganti dengan puasa 1 hari. Jadi saya ulangi, di dalam dam yang pertama ini ada perbedaan keterangan. Keterangan yang pertama menjelaskan bahwasanya dam yang pertama ini adalah jenis dam tartib. Dam tartib artinya ada beberapa denda tetapi harus dilakukan secara berurutan bila tidak mampu melakukan urutan yang sebelumnya, yaitu menyembelih kambing, bila tidak mampu, bila tidak menemukan, maka harus diganti dengan puasa 10 hari. Yang di keterangan di kitab yang kedua yang berbeda dengan tadi adalah dam yang pertama ini adalah menyembelih kambing. Lalu bila tidak menemukan kambing, maka harga kambing digunakan untuk membeli makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian bila tidak mampu melakukan itu, bila tidak mampu melakukan pembelian makanan itu, maka setiap mud, ya, setiap mud, mud ini ukuran ukuran berat makanan, ya. Setiap mud yang didapatkan dari pembelian makanan, andai kata dibelikan makanan, maka digantikan dengan puasa 1 hari. Jadi puasa ini acuannya tetap menggunakan harga dari dam, harga dari satu kambing. Jadi misalkan satu kambing harganya bisa untuk membeli 10 mud, misalkan harga satu kambing bisa digunakan untuk membeli 10 mud, maka 10 mud ini harus digantikan dengan puasa selama 10 hari.